masukin kuchuma matembele nampaka doki style nampaka wangu mimi nampaka nampenda nikinogewa naliaga na kelele tunapigaga nampenda anipenda yo yo Ngoja umiza matumbo mpenzi Ila muda mwingine subira uvutaheri mpenzi Nitakupa mapumzi kukiwa mwezi Izi siku zingine wesaga na rumba mpenzi na mimi Kuna muda nikiwa kazini na kumisi Na nawaza vingi natamani ungekuwa bosi Kama mwalimu ni pesa special Tue wote Masayote Mahaba ya menizi Wivu mda wote Nitafanya lalote Usini poro choke Laa ya simo kina Usikia Laa ukifikie Na usifiwe Na mwisho mechupewe asante Japokuwa wote mlicheza Na raha ya safari Kama kufika mfike wote So mungina afike mungina choke Ile wangu mimi Akitaka kuchuma matembele Nampaka Doki style Nampaka Wangu mimi Nampaka Nampenda ni ikinogewa Nariaga Na kere Tunapigaga Nampenda Anipenda yoyo Mwali mengenya Dada mengenya Kaka mengenya Kamachela mengenya Yaka yaka Tuleka yaka yaka Yaka Tuleka yaka Klasa